Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah adik dari mertua dan keponakan dari mantan istri masih mahram? Adik dari mertua tidak pernah jadi mahram. Adik dari mertua, yang mahram dari mertua adalah ibunya istri, kemudian ibunya ibu istri, ya, ini neneknya istri, terus ke atas. Itu saja yang menjadi mahram. Ya. Atau bagi si istri, berarti bapaknya suami atau kakeknya suami. Adapun adiknya bapaknya suami, ya itu bukan mahram. Nah, tidak boleh berjabat tangan karena bukan mahram. Kemudian keponakan dari mantan istri. Nah, ini sebagaimana kita katakan, ya, tidak ada yang menjadi mahram dari istri kita kecuali adalah ibunya istri atau neneknya istri, adapun adiknya istri, kakaknya istri, keponakannya istri, atau yang lainnya bukan mahram bagi kita. Kalau bagi istri, ya anaknya kakaknya istri, anaknya adiknya istri, mahram bagi dia. Tapi bagi kita, bagi suaminya tidak. Bagi suaminya tidak. Sebagaimana anaknya adik kita, anaknya kakak kita mahram, anak perempuan, ya, adik kita mahram bagi kita. Tapi bagi istri bukan. Bukan mahram. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.